Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendawa Rahimani wa Rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku yang berjudul Sifatul Mar'ah Al-Muslimah Fi Dawil Kitab wa Sunnah karya Ummu Usamah Al-Abbasiyah Hafizahallahu Ta'ala. Hadis yang ke-13, kita masih di bab, bahasanya di antara sifat wanita muslimah adalah beriman dengan qada wal qadar. Maka hadis di bab ini adalah hadis selanjutnya di babnya adalah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan dan ini beliau sampaikan kepada para wanita, ya ma'syaran nisa, wahai kumpulan para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, wa akthirna al-istighfara, dan banyak dan rajin-rajinlah istighfar. Karena aku melihat kalian, akthar ahli nari adalah yang paling banyak dari penghuni neraka. Faqalat imra'atun minhunna jaslatun, maka satu perempuan dari mereka mengatakan, jazlahnya kita lewati, wa malana, ada apa dengan kami wahai Rasulullah, atau kenapa kami wahai Rasulullah aktsara ahli nar adalah mayoritas penduduk neraka. Maka wanita ini adalah wanita yang cerdas, tidak menggugat apa yang Nabi katakan dan menilai bahasanya apa yang Nabi katakan adalah menyudutkan perempuan, merendahkan perempuan. Namun wanita ini bertanya tentang apa sebabnya. Pasti itu karena ulah si perempuan itu sendiri. Dan di sini kita jumpai betapa eratnya hubungan antara bersedekah dengan menjaga diri dari api neraka. Oleh karena itu, Nabi sampaikan di hadis yang lain, wattaqun nara walau bisyiki tamratin. Dalam kalian, jaga dan lindungi diri kalian dari neraka dengan bersedekah, meskipun dengan nilai yang sangat kecil, separohnya satu butir kurma. Ini menunjukkan bahasanya amal soleh berupa sedekah itu punya hubungan yang sangat erat. Itu satu hal yang memiliki manfaat yang sangat efektif untuk terjaganya seorang manusia dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang, kemudian Nabi sampaikan dua sebab yang menjadi karakter banyak, karakter umumnya perempuan, illa man rahimallah, kecuali wanita-wanita salihah, wanita-wanita yang Allah rahmati. Nabi katakan karena ada dua sebab, tukthirnal la'na wa takfurnal ashira, karena kalian sering mencela, mencaci, mengeluarkan sumpah serapah. Kemudian yang kedua adalah karena takfurnal ashira, karena kalian kufur, yaitu menutupi al ashir, kebaikan suami. Maka Nabi sampaikan dua sebab yang menyebabkan mayoritas penduduk neraka adalah wanita. Yang pertama adalah mudah untuk mengumpat, mudah untuk ngomel, dan ketika ngomel itu keluarnya umpatan-umpatan. Laknat dalam bahasa Arab artinya cacian. Secara bahasa, laknat itu maknanya cacian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sibabul muslimi fusukun. Mencaci sesama muslim adalah kefasikan. Dan laknat yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah laknat secara bahasa. Ini makna dasarnya. Ini meskipun laknat bisa bermakna khusus, yaitu dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita lihat demi realita, maka demikianlah keadaan banyak wanita ila man rahimallah. Kalau sudah jengkel, ya, kemudian jengkelnya itu dituangkan dengan ngomel-ngomel, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya, ya, maka yang keluar adalah cacimaki. Yang keluar adalah grundel, yang keluar adalah dan itu yang demikian ini lebih didominasi perbuatan wanita dibandingkan laki-laki. Status Facebook atau yang lain isinya ngomel-ngomel, itu lebih banyak dijumpai di dunia wanita daripada dunia laki-laki. Kemudian yang kedua, watakfurnal ashir, karena kalian menutupi kafir. Maknanya dalam bahasa Arab adalah menutupi. Dan makna ini yang dimaksudkan. Al-Ashir maknanya adalah az-zawd, suami. Menutupi suami maksudnya adalah menutupi kebaikan suami. Di hadis yang lain Nabi jelaskan apa bentuk menutupi kebaikan suami. Bentuknya adalah suka melakukan negasi general. Hobi melakukan negasi general. Ketika jengkel, ketika kecewa, Nabi itu menutupi kebaikan suami. Bikin statement, bikin pernyataan, isinya negasi general. Nabi sampaikan, jika seorang suami berbuat baik kepada istrinya berpuluh-puluh tahun lamanya, setelah itu ada satu hal yang mengecewakan suami si istri, maka si istri akan komentar, ma ra'aitu minka khairan qattu, sama sekali aku belum pernah melihat engkau berbuat baik kepadaku. Maka ditiadakanlah kebaikan suaminya ketika jengkel, ketika kecewa. Ditiadakanlah, keluarlah statement dan pernyataan yang meniadakan kebaikan suaminya kepada dirinya. Maka wanita mudah sekali membuat pernyataan general, negasi general itu satu hal yang mudah dilakukan oleh lisan wanita, illa man rahimallah, kecuali orang yang betul-betul menjaga lisannya. Maka dia katakan, saya tidak pernah lihat setiap kali, nah, misalnya setiap kali kan nanti jadinya negasi general, setiap kali saya pesan dibawakan apa, belikan apa, pasti lupa. Seakan-akan setiap kali kan berarti general, padahal cuma lupa dua kali yang terakhir ini. Kemain-kemain tidak lupa, namun karena dua kali terakhir ini, padahal rumah tangganya sudah 10 tahun, pesan barang apa, beli, minta nanti pulang sekalian belikan ini, sudah rajin dilakukan oleh suami. Tiga kali yang terakhir itu meleset terus, lupa. Lalu keluarlah, setiap kali aku pesan pasti lupa. Maka negasinya negasi general. Ini hobi, ini hobi wanita ilaman rahimallah. Ini, maka dan ini pada saat-saat kecewa karena larut dengan perasaan yang jengkel. Ini, maka seorang wanita yang ingin menjaga dirinya, menginginkan kebaikan untuk dirinya, akan berusaha menjaga, mengontrol lisan semaksimal mungkin. Maka ya katakan saja, ini akhir-akhir ini kok, ini pesan mesti lupa, pesan mesti lupa, tapi pakai akhir-akhir ini, berarti kemarin-kemarin tidak. Kemarin-kemarin kok tidak, harusnya kemudian, kok ini belakangan ini kok enggak, kok agak beda dengan dulu-dulu. Pesananku mesti diperhatikan sehingga pulang mesti dibawakan apa yang ku minta, apa yang ku pesankan sekarang. Jadi ini akhir-akhir ini, berarti dulu enggak seperti itu. Ya, dulu enggak seperti itu. Ya, kemudian di hadis yang lain Nabi sampaikan ada sifat yang ketiga, ada hal yang ketiga yang menjadi sebab wanita itu menjadi mayoritas penduduk neraka. Di riwayat yang lain, yaitu Nabi sampaikan, tukthirna asyakwa, kalian mudah mengeluh. Maka hal yang ketiga yang menyebabkan wanita itu menjadi mayoritas penduduk neraka, kata Nabi, adalah mudah mengeluh, mudah berkeluh kesah ketika capek, ketika anak rewel, ketika ini dan itu, maka isinya mengeluh. Nah, gampang mengeluh. Inilah tiga penyakit berbahaya, tiga-tiganya penyakit lidah. Suka mencaci, mencela, ngomel-ngomel, isinya celaan dan cacian. Apa itu? Lidah. Menutupi kebaikan suami, bentuknya apa? Ya, bentuknya negasi general, peniadaan secara general. Ya. Kering setahun, hilang dengan hujan sehari. Itu kaidah wanita. Ya. Ilaman rahimallah. Di mendapatkan kebaikan puluhan tahun, kecewa sekali langsung hilang bekasnya. Maka menutupi kebaikan suami, bentuknya apa? Negasi general. Apa itu? Penyakit lidah. Kemudian tuksirna syakwa, gampang ngeluh. Gampang mengeluhkan keadaan. Nah, apa itu bentuknya? Penyakit lidah, penyakit lisan. Tiga-tiganya penyakit lisan. Tiga-tiganya penyakit lisan. Ya. Oleh karena itu di hadis yang lewat kita telah baca bahwasanya salah satu makna hadis, ya, yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah atasnya, lidahnya. Yang paling bengkok dari perempuan itu lidahnya, itu lisannya. Maka tiga faktor, tiga penyakit yang menjadi sebab mayoritas penduduk neraka wanita, tiga-tiganya penyakit lisan. Tiga-tiganya penyakit lisan. Kemudian Nabi mengatakan, dan aku tidak pernah melihat seorang yang kurang akalnya dan agamanya, namun aghlaba, lebih kuat dan bisa mengalahkan laki-laki yang memiliki lub, memiliki akal, mingkuna, daripada kalian wahai para wanita. Lantas sang wanita tadi mengatakan, wahai Rasulullah, wa manuksanul akli wa dini, apa yang dimaksud dengan kurangnya akal dan agama? Qal, Nabi mengatakan, adapun kurangnya akal adalah karena persaksian dua perempuan itu sebanding dengan persaksian satu laki-laki. Dan perlu diketahui bahasanya hal ini tidak berlaku dalam semua bab. Ini hanya berlaku untuk masalah finansial. Masalah finansial. Di sebagian kasus persaksian wanita tidak diterima, semacam di bab hudud, hukuman had, saksi zina itu harus laki-laki. Ini tidak berlaku padanya. Oh, 4 laki-laki berarti bisa digantikan dengan 8 perempuan. Nah, sama sekali perempuan tidak diterima persaksiannya di bab hudud. Maka saksi harus laki-laki. Ya, tidak persaksian perempuan tidak diterima dan tidak dipakai. Ya. Dan sebaliknya, terkadang dijumpai cukup persaksian satu perempuan. Semisal dalam masalah persusuan, ini anak susuku. Itu cukup satu perempuan. Maka sudah sah kalau itu adalah anak persusuannya. Sehingga jika sudah, ini kamu berdua, dua-duanya anak persusuanku, sudah sah. Ketika ternyata keduanya kemarin akad nikah, ya, maka akad nikahnya otomatis dianggap tidak ada. Dan itu cukup dengan perkataan seorang perempuan. Fahadha nuksanul akli, maka ini adalah bagian dari tidak sempurnanya akal. Watamkus, dan kalian melewati al-layali beberapa malam dalam keadaan tidak sholat dan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Fahadha nuksanuddin, inilah bentuk tidak sempurnanya agama. Akhrajahu Muslimun, diriatkan oleh Muslim. Dan ada penjelasan yang menarik disampaikan, dikutip dari perkataan Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimallahu taala, dari Sarah Sahih Muslim. Nawawi rahimallahu taala mengatakan, adapun label yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan berupa kurangnya agama, litarkihina, karena mereka meninggalkan sholat dan puasa saat haid, maka ini dianggap membingungkan maknanya, padahal tidak membingungkan. Dan maknanya jelas, karena din, iman dan Islam itu memiliki mustarikah, memiliki kesamaan, fi maknan wahidin, dalam satu makna yang sama. Maka kita jumpai di sini Nawawi berpendapat bahasanya iman itu sama dengan Islam. Dan apakah terdapat perbedaan antara Islam dengan iman? Satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama ahlu sunnah. Islam dengan iman itu sama ataukah berbeda? Para ulama ahlu sunnah berselisih pendapat dalam masalah ini. Di sini kita jumpai pendapat An-Nawawi rahimallahu ta'ala, bahasanya Islam dengan iman itu satu makna. Satu makna. Namun pendapat yang lebih tepat sebagaimana dikutip oleh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimallahu ta'ala di Jami' Al-Ulum Wal-Hikam Sarah Arba'in, beliau menyampaikan bahwasannya Islam dan iman apakah sama ataukah beda, itu tergantung konteksnya. Jika disebutkan dalam satu dalil Islam dan iman, semacam dalam hadis Jibril, maka Islam dengan iman itu berbeda. Islam adalah amal-amal zahir, sedangkan iman amal-amal hati alias amal batin. Dan jika disebut Islam saja, inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah adalah Islam, termasuk di dalamnya amal-amal batin. Maka termasuk Islam dalam ayat ini takut kepada Allah, tawakal dan seterusnya. Jika disebut iman saja, maka termasuk di dalamnya Islam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Maka orang yang beriman di sini adalah orang yang ada padanya amal-amal lahir, dia sholat dan seterusnya. Kemudian kata Nawawi, sesungguhnya semua ketaatan itu disebut iman dan disebut agama. Maka sholat itu iman, puasa itu iman, menyingkirkan gangguan dari jalan itu iman, berbakti kepada orang tua itu iman, berbuat baik pada tetangga itu iman, tersenyum kepada sesama muslim itu iman, dan seterusnya. Wa idza tsabata hadza, jika hal ini telah jelas. Tsabata di sini maknanya tabayyana. Jika hal ini telah jelas, kita tahu dan yakin bahasanya siapa yang banyak ibadahnya, maka bertambahlah iman dan agamanya. Dan siapa yang kurang ibadahnya, maka kuranglah agamanya. Namun, kurangnya agama itu ada dua macam. Qad yakunu ala wajihin ya'zamu bihi. Boleh jadi dalam bentuk yang dia berdosa karenanya. Semacam orang yang meninggalkan sholat dan puasa. Semacam orang yang meninggalkan sholat dan puasa, atau selain keduanya, minal ibadatil wajibah, yang merupakan ibadah yang wajib atas orang tersebut, dia tinggalkan sholat bila udhrin, tanpa udhur. Maka ini berkurangnya agama yang berdosa. Kemudian yang kedua, waqad yakunu ala wajihin la ithma fihi. Boleh jadi dalam bentuk yang tidaklah ada dosa di dalamnya. Semisal orang yang meninggalkan sholat Jumat, meninggalkan perang atau yang lainnya, yang hal tersebut adalah hal-hal yang tidak wajib atasnya, meskipun dia tidak punya udzur. Contohnya perempuan. Apakah perempuan wajib sholat Jumat? Jawabannya tidak. Seandainya perempuan itu tidak sholat Jumat tanpa udzur, apakah berdosa? Tidak berdosa. Ini. Waqad yakun ala wajhin, dan boleh jadi, atau ini yang ketiga, waqad yakun ala wajhin huwa mukallafun bihi. Ini, dalam bentuk yang dia memang dibebani untuk meninggalkannya. Ini, taklif dan beban untuknya dalam kondisi itu adalah meninggalkan amal tadi. Contohnya wanita yang sedang haid, meninggalkan sholat dan puasa, tidak sholat dan puasa. Nih, kemudian ada bahasan yang menarik lagi. Jika ada yang bertanya, fa'inkanat ma'dzuratan, jika dia punya udzur, karena haid misalnya, maka apakah dia mendapatkan ganjaran? Ganjaran sholat fi zamanil haid, saat haid, meskipun dia tidak mengqadha sholat setelah selesai haid. Sebagaimana orang yang sakit dan musafir mendapatkan ganjaran, orang yang sakit dan musafir yuktabulahu, tetap dicatatkan untuknya saat dia sakit dan safar ganjaran amal-amal kebajikan yang rutin dia kerjakan. Semisal sholat-sholat sunnah yang biasa dia kerjakan saat sehat, wahadar, dan saat dia dalam kondisi tidak bepergian. Hadar kebalikan dari safar. Ya, maka seandainya ada orang yang bertanya, bisa enggak ini wanita haid dikiaskan dengan orang sakit dan musafir? Orang sakit dan musafir punya amal rutin, nanti ketika sakit dan musafir dia tidak bisa melakukan amal yang rutin karena udzur, maka dia dapat ganjaran. Meskipun dia tidak melakukan sholat sunnah atau ibadah yang lain, ketika safar dia tetap dapat ganjaran. Nah, ini berlaku tidak untuk wanita haid? Kan dia rutin sholat 5 waktu. Kemudian dia mendapatkan udzur yaitu haid. Dia mendapatkan udzur haid. Nah, saat dia haid, meskipun tidak ada qadha sholat untuk wanita haid, apakah dia tetap dapat ganjaran amal rutin yang biasa dia kerjakan saat haid, yaitu sholat 5 waktu. Maka jawaban bagus disampaikan oleh An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Zahir hadis ini, dia tidak dapat ganjaran. Wanita haid itu tidak dapat ganjaran sholat 5 waktu ketika dia haid dan tidak sholat karena haid. Ya, terus padahal kan mirip, sama-sama rutin. Ya, kalau dikatakan ini mirip, itu berarti harus ada bedanya. Ini kan mirip, kok dikatakan enggak berlaku, enggak sama dengan yang itu, harus ada bedanya. Karena kaidah syariat, tidak mungkin syariat itu akan membedakan dua hal yang sama. Sebagaimana tidak mungkin menyamakan dua hal yang berbeda. Maka jawabannya wal farqu, dan bedanya, orang yang sakit, orang yang safar, kana yaf'aluha, dia melakukan amal rutin yang biasa dia lakukan, misalnya sholat sunnah, misalnya sholat rawatib, biniyati dawam. Maka niatnya memang terus menerus. Niatnya memang terus menerus mengerjakan amal tersebut, ma'a ahliyatihi laha, ditambah dia memang punya ahliyah, kecakapan untuk itu. Ahliyah adalah kecakapan untuk melakukan tindakan yang bernilai hukum. Dan dia adalah baligh, berakal, dia punya kecakapan untuk melakukan hal tersebut, punya kelayakan untuk melakukan hal tersebut. Sedangkan wanita haid tidak seperti itu. Bahkan niatnya ketika dia suci itu adalah berniat untuk meninggalkan sholat ketika dia haid. Kalau orang yang kasus musafir atau orang yang sakit, dia punya amal rutin, misalnya sholat ba'diyah zuhur, itu memang niatnya akan dilakukan terus menerus. Nah, kalau sholat lima waktu saat suci, untuk kasus haid saat suci, niat wanita adalah nanti tidak sholat kalau datang haid. Baliyah rumu, bahkan haram baginya berniat untuk sholat ketika haid. Nah, maka kias yang pas untuk kasus wanita haid itu adalah berikut ini. Fanadhiruha, maka yang semisal dengan kasus wanita haid adalah musafir atau orang yang sakit, karena yang dia ini mengerjakan sholat sunnah di satu waktu dan meninggalkannya di waktu yang lain. Dan dia tidak punya niat untuk terus-menerus mengerjakan sholat sunnah. Fahada yuktab, maka karena tidak ada niat untuk terus menerus, dia cuma kadang sholat duha, kadang enggak, dia tidak punya niat terus menerus, lantas dia safar dan dia tidak sholat duha, maka tidaklah dicatat untuknya ketika dia safar atau sakit, maka tidak dicatat untuknya ganjaran sholat sunnah untuknya saat dia safar dan sakit, ketika dia berada di waktu yang lam yakun yantafilu fihi, tidak mengerjakan amal sunnah tersebut di waktu itu. Wallahu a'lam. Ya, maka wanita haid itu kiasnya ke orang wanita atau laki-laki yang punya amal amal soleh namun tidak rutin dan tidak ada niat untuk dilanggengkan. Kadang ingin sholat ya sholat, kadang ingin tidak sholat ya tidak sholat. Ya, untuk melengkapi hal ini saya ingin bacakan perkataan Syaikh Utsaimin di salah satu kitab beliau. Yaitu di Al-Muntaqam min Faraidul Fawaid, tentang masalah nuqsan, tentang masalah berkurangnya agama. Ya, maka ini berkenaan, kata beliau di Muntaqam min Faraidul Fawaid halaman yang kelima, ini berkenaan dengan masalah bertingkat-tingkatnya iman. Ya, manusia dalam bertingkat-tingkatnya iman, dan apakah iman itu memiliki bagian-bagian, memiliki dua pendapat. Kita akan bacakan pendapat yang pertama, itu pendapat yang menetapkan bertingkat-tingkatnya amal, bertingkat-tingkatnya iman. Yang pertama menetapkan adanya bertingkat-tingkatnya iman. Inilah pendapat yang benar, didukung oleh dalil akal dan dalil naqli. Wa huwa qaulul muhaqqiqin min ahli sunnah. Dan ini adalah perkataan, di sini tidak dikatakan semua ahli sunnah. Ini, namun, al-muhaqqiqin min ahli sunnah. Ini para ulama-ulama, ahlu tahqiq, peneliti pengkaji dari kalangan ahlu sunnah. Kemudian beliau sampaikan bahasanya, bertingkat-tingkatnya iman itu ada dua macam. Yang pertama dari sisi pelaku, dan yang kedua dari sisi amal. Berkenaan dengan dari sisi pelaku, maka bertingkatnya iman itu ada dua macam. Anau al-awwal, macam yang pertama, dalam keyakinan dan pengenalan tentang Allah dan mengenal Allah. Maka setiap orang mengetahui tafadula yakinihi, bahasanya kualitas yakin yang ada dalam hatinya bertingkat-tingkat. Fi ma'lumat, tingkatan keyakinan tentang hal yang dia ketahui, surga dan neraka misalnya, itu bertingkat-tingkat. Bahkan dalam satu objek pengetahuan yang sama, ya, terkadang yara yakinahu fi akmal, dia melihat bahasa yakinnya lebih sempurna dibandingkan di waktu yang lain. Sama-sama masalah mengimani akhirat, maka pernah merasakan hati itu demikian mantap yakin, dan ada waktu-waktu di mana seakan-akan ya, kurang yakin. Meskipun masih dalam derajat yakin, namun kualitasnya rendah. Dan pernah mengalami satu waktu tertentu seakan-akan akhirat itu di depan mata. Dan ada kondisi yang lain, akhirat itu tidak begitu jelas terlihat. Maka ini menunjukkan bahasanya yakin itu bertingkat-tingkat. Maka keyakinan hati itu bertingkat-tingkat. Dan macam yang kedua, ada terdapat perbedaan iman gara-gara fil qiyam bil a'mali dhahirah, berkenaan dengan melakukan amal-amal lahiriah. Semacam sholat, haji, mengajar, berinfak. Maka manusia bertingkat-tingkat gara-gara amal lahiriahnya bertingkat-tingkat. Dan kondisi manusia berkenaan dengan melakukan amal lahiriah, berkenaan dengan melakukan amal lahiriah, maka manusia ada dua macam. Yang pertama adalah al-kamil, manusia yang sempurna. Itulah orang-orang yang melakukan amal-amal lahiriah alal wajil matlub, sebagaimana yang diperintahkan syar'an oleh syariat. Kemudian macam yang kedua, macam manusia atau macam-macam orang, kualitas orang, kondisi orang dilihat dari amal lahiriah. Macam yang kedua adalah naqisun, tidak sempurna. Dan orang yang amal lahiriahnya itu tidak sempurna ada dua macam. Yang pertama adalah mulamun, orang yang tercela. Dia kurang dalam masalah amal lahiriah dan tercela. Itulah orang yang meninggalkan salah satu amal lahiriah ma'al qudrah, padahal mampu. Wa qiyami amri syari, dan padahal diperintahkan oleh syariat. Meskipun celaan ini nanti perlu dirinci, jika yang ditinggalkan hal yang wajib atau jika meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram, maka tercela dan dan berdosa. Sedangkan jika yang dikerjakan adalah makruh atau meninggalkan yang mustahab, padahal mampu, maka berarti tercela namun tidak berdosa. Tercela kenapa? Tercela karena tafrid, ternyata tercela karena ceroboh, tidak mau memanfaatkan kesempatannya, ada kesempatan untuk melakukan amal sunnah tidak dikerjakan. Kemudian macam yang kedua dari orang yang tidak sempurna dalam masalah amal lahiriah adalah orang yang naqisun, orang yang tidak sempurna dan tidak tercela. Ini orang yang kurang dari sisi amal lahiriah namun tidak tercela, itu ada dua macam. Ini. Macam yang pertama, dia tidak tercela karena tidak mampu secara indrawi. Semacam orang yang tidak mampu sholat sambil berdiri. Maka dia kurang dari sisi amal, dia kurang, berbeda tentu dengan orang yang bisa sholat sambil berdiri. Dia tidak tercela dikarenakan dia sholatnya sambil duduk atau berbaring, itu disebabkan dikarenakan memang dia tidak punya kemampuan secara fisik untuk sholat sambil berdiri. Maka tidak tercela karena tidak mampu secara fisik. Kemudian yang kedua, tidak tercela karena tidak mampu secara syariat, meskipun mampu mengerjakannya secara fisik. Contohnya di sini, wanita haid. Karena wanita haid terlarang untuk mengerjakan sholat, padahal si wanita ini mampu untuk mengerjakan sholat. Dan kenapa dia tidak sholat? Karena lam yakum alaiha amru syari', karena tidak diperintahkan oleh syariat untuk sholat. Sehingga dia tidak mampu menurut syariat, bukan tidak mampu menurut fisik. Walidzalika ja'alaha Nabi sallallahu alaihi wasallam naqisatil iman bidzalik, maka Nabi menjadikan wanita itu, Nabi katakan kurang imannya, yaitu kurang agamanya, bidzalika karena hal itu. Kenapa disebut kurang di sini? Bukan karena itu tercela, namun karena fa inna man lam yaf'al al ma'mura laisa ka fa'ilihi. Karena orang yang tidak melakukan hal yang diperintahkan itu tidak mungkin seperti orang yang melakukannya. Ini alasannya. Kenapa disebut kurang akalnya? Bukan bermakna celaan. Namun kurang agamanya di sini karena kaidah inna man lam yaf'al al-ma'mura laisa ka fa'ilihi. Orang yang tidak melakukan hal yang diperintahkan dalam hal ini salat, semisal wanita haid, itu nilainya tidak sama dengan orang yang melakukannya. Contoh pembanding, biar semakin tidak salah paham dan punya pandangan negatif dengan hadis Nabi, maka contoh pembandingnya adalah orang yang masuk Islam kemudian meninggal dunia sebelum sempat untuk sholat. Dia sudah baca syahadat dan dia baca syahadat sebelum tibanya waktu sholat. Misalnya di waktu duha. Tidak ada sholat wajib. Dia baca syahadat jam 9. Jam 11 kena serangan jantung. Mati. Maka dia masuk Islam kemudian mati sebelum mengerjakan sholat. Dikarenakan kenapa dia belum mengerjakan sholat? Karena waktu sholat fardu belum tiba. Maka orang ini imannya sempurna, non dari sudut pandang yang lain dia kurang. Demikian juga wanita. Wanita yang tidak sholat ketika kondisi haid, itu imannya sempurna. Non pakai sudut pandang yang lain, pakai kacamata yang lain, dia dikatakan kurang. Kenapa? Orang yang masuk Islam dan meninggal dunia sebelum bisa sholat, itu dikatakan kurang. Wala yakunu kaman fa'ala sholata. Maka tidaklah sama antara orang yang baru masuk Islam kemudian dan belum sempat sholat, kemudian sudah meninggal dunia, dibandingkan dengan, tidaklah sama dengan orang yang masuk Islam dan mengerjakan sholat. Dan aturan-aturan Islam yang lain. Contoh yang lain, yaitu dikatakan kurang dari sisi satu sudut pandang. Ini dari sisi satu kacamata yang berbeda. Dia tetap sempurna, namun ini dikatakan kurang pakai kacamata yang lain, pakai sudut pandang yang lain. Contoh yang kedua adalah hadis Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Ada dua orang, sama-sama amalnya bagus. Ini umurnya 50 tahun, itu umurnya 70 tahun. Dia meninggal dunia dalam keadaan umur 50 tahun. Itu meninggal dunia dalam keadaan 70 tahun. Dan mereka berdua ini sama-sama orang baik. Kurang lebih amalnya sama. Maka orang yang meninggal dunia 50 tahun ini, dari satu sudut pandang dia kurang. Dari satu sudut pandang dia kurang dibandingkan dengan orang yang umurnya 70 tahun. Namun apakah kurangnya tercela? Tidak tercela. Dia tetap orang yang sempurna imannya, sempurna imannya, sempurna agamanya. Namun dia dikatakan kurang dari sudut pandang, dari satu sudut pandang. Jadi ada tiga contoh. Wanita haid, kemudian orang yang masuk Islam, belum sempat sholat, sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, masalah orang yang panjang umurnya. Ini semuanya, tiga-tiganya kita katakan imannya sempurna. Imannya sempurna. Dalam artian, ini tidak tercela. Namun dikatakan kurang imannya dari satu sisi. Ini, dari satu perspektif, dari satu sudut pandang. Nah, ini bertingkat-tingkatnya bertingkat-tingkatnya iman dilihat dari sisi al-amil. Ini dari sisi pelaku. Kemudian yang kedua adalah bertingkat-tingkatnya iman min jihatil amal, dari sisi amal. Yaitu fakulla makanal amalu afdal, jika amal itu adalah amal yang afdal, yang lebih utama, maka pertambahan imannya itu lebih banyak. Orang yang melakukan, maka amal yang wajib, ya, itu pertambahan iman karena melakukan amal yang wajib tidak sama dengan pertambahan iman karena melakukan amal yang mustahab atau dianjurkan. Itu tambahan faedah tentang kurangnya agama dari buku Al-Muntaqam min Faraidil Fawaid. Jadi Ibnu Utsaimin itu punya buku kumpulan fawaid, beliau baca apa terus ditulis. Nih, ada yang menarik kemudian ditulis, ada beliau merenungkan apa, ada yang bagus kemudian ditulis. Pada akhirnya banyak kemudian dipilih-pilih, ya, tidak semuanya kemudian dicetak, ya, kemudian dipilih-pilih. Ya, dari sekian banyak fawaid, ya, selama belajar membaca itu, ya, selama rentang waktu tertentu dalam baca dan merenung, ya, kemudian dicetak di buku tadi. Kemudian hadis yang kedua. Maka atau hadis yang ke-13, di mana sisi beriman dengan takdir, ya, dari sisi mengimani takdir dengan pasrah, ya, menerima ketentuan Allah kalau tidak sholat ketika haid. Ya, kemudian hadis yang ke-14 dari Bunda Aisyah radhiallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala masuk ke tenda alaiha menemui Aisyah. Ini saat hajatul wada. Ini maka para istri ketika itu istirahat, ada tenda-tenda. Dan Nabi mengajak istrinya, masing-masing istri itu punya tenda-tenda sendiri-sendiri. Nabi masuk ke tendanya Ibunda Aisyah. Wahadat, dan Aisyah ketika itu mengalami haid, dan itu kejadian bisarifin atau bisarifa di satu tempat namanya Sarif. Dan Sarif itu kebelah antara terulah Makkata sebelum masuk Mekah. Dan Ibunda Aisyah ketika itu, ketika haid saat itu, tabaki menangis. Maka Nabi masuk ke tendanya, menjumpai istrinya yang tercinta Aisyah menangis. Faqal, lantas Nabi bertanya, Malaki, itu salah cetak ya, bukan Malaka. Malaki, kenapa engkau? Anafisti, apakah engkau nifas? Ya, nifas di sini artinya haid. Maka nama lain dari haid adalah nifas. Non, cara bacanya sepertinya ini bermasalah. Di sini anafisti, hamzahnya hamzah istifham, kemudian bacanya nafisti. Jadi berarti fi'il madinya aslinya nafisa. Nafisa. Ya, maka hadis ini dalil bolehnya menggunakan kata-kata nifas dalam pengertian haid. Nah, berkenaan dengan cara baca, maka ada perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Beliau mengatakan tentang kata ini setelah malaki, itu bacanya bidomin nun. Nunnya di doma. Wa fathiha, boleh juga di fathah. Wa kasril fa'i fihima. Mau nonnya di doma atau nonnya di fathah, dalam dua kasus ini fa'nya di kasrah. Berarti gimana? Kalau nonnya di doma, anufisti. Nonnya di doma, nufisti. Fa'nya di kasrah. Namun ternyata boleh juga bidomin non wa fathiha. Nonnya boleh di fathah. Ketika nonnya di fathah, sama. Sinnya juga, fa'nya juga di kasrah. Ana fisti. Ini ada dua, ternyata ada dua pilihan, berarti ini tidak salah. Ada dua pilihan cara baca. Boleh dibaca anafisti, nunnya di fathah. Boleh juga anufisti, nunnya di dhamma. Tadi bisa rofa, yang benar bisa rofin itu ya, di salah cetak itu. Bukan, ini bukan mamnu minasorfi, namun munsarif. Namun ada yang menjelaskan bahasanya nufisti, nufisa sama nafisa itu artinya berbeda. Wakil, ada yang menjelaskan bidomi fil wiladah. Kalau pakai domah, nufisa itu artinya nifas, kelahiran. Darah kelahiran. Ini. Wabil fathi, kalau dibaca fathah, fil haidi, itu artinya haid. Kalau nafisa, itu haid. Kalau nufisa, itu nifas dalam pengertian betul-betul nifas. Tapi kalau nafisa, itu nifas dalam pengertian haid. Ya, kalau pakai penjelasan ini berarti lebih baik dibaca nafista. Karena ini haid maknanya, bukan kelahiran. Ya, Kemudian nifas itu makna asalnya adalah keluarnya darah. Wa asluhu khuruju dami. Makna asal dari nifas itu keluarnya darah. Sehingga haid pun boleh disebut nifas. Kenapa? Karena makna nifas khuruju dam. Li'annahu yusamma nafsan. Karena darah itu disebut nafas. Nafsun itu bisa artinya jiwa, bisa artinya diri, dan salah satu arti nafsun adalah darah. Nah, di bab najis, maka bangkai binatang yang tidak najis adalah bangkai binatang mala nafsa lahu sa'ilah, yang tidak memiliki nafsun sa'ilah. Yaitu darah yang mengalir. Yang tidak memiliki, maka dia, jika jadi bangkai, maka dia tidak najis. Ketika dia adalah hewan yang kecil, sehingga tidak memiliki nafsun sa'ilah. Artinya di situ darah yang mengalir. Dia digencet, mati, nah itu enggak ada darah yang mengalir. Berarti boleh dua cara baca, nufisti boleh, nafisti boleh, dan ada satu pendapat yang jika kita mengacu badannya maka mengatakan lebih pas adalah nafisti, karena jika nunnya di fathah, nah itu untuk haid, lain hanya kalau nunnya di dhamma. Qalat ibu unda Aisyah mengatakan na'am iya. Qal Nabi mengatakan, inna hadasnya ini yaitu haid adalah perkara yang Allah tetapkan atas anak keturunan wanita-wanita, anak keturunan Adam. Faqdi ma yaqdil hajj. Maka lakukanlah apa yang dilakukan oleh, selesaikanlah apa yang diselesaikan oleh para jamaah haji. Maka di sini kita jumpai bahasanya qadha dalam makna syar'i itu artinya menyelesaikan. Ini. Contoh yang lain di surat Jumat, faida kudiyatis salatu. Maka jika salat telah diqadha, itu telah diselesaikan. Fantasyiru fil ardi, maka bertebarlah di muka bumi. Maka qadha itu ada makna syar'i dan ada makna istilah fiqhi. Ini, makna istilah untuk qadha adalah mengerjakan ibadah di luar waktunya. Ini, misal puasa qadha, maka puasa wajib namun tidak di bulan Ramadan. Nah, itu disebut qadha. Sedangkan qadha syar'an itu artinya menyelesaikan. Menyelesaikan. Contohnya di sini, faqdi ma yaqdil hajj. Maka selesaikan apa yang diselesaikan oleh para jemaah haji. Non karena kamu haid, kamu tidak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah. Falamma kunna bi Mina, tatkala kami di Mina, di tenda-tenda Mina, aku diberi daging sapi. Maka hadis ini dalil bahasanya di zaman Nabi ada sapi. Sudah dikenal sapi. Dan Nabi pun menyembelih sapi. Fakultu, maka aku katakan, mahada apa ini? Kalau para sahabat mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doha berkurban an aswajihi atas nama istri-istrinya. Bil bakar, dengan sapi. Ya, di sini dalil bahasanya boleh kurban dengan sapi. Ya, diperbolehkannya kurban dengan sapi dan bolehnya seorang suami berkurban. Ya, dan itu untuk istrinya. Muttafaqun alaih, diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, demikian yang kita baca sempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rudawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.